yang sempit, di mana daging bertemu dengan daging untuk melampiaskan hawa nafsu dibayar. Tambah dengan khas aroma pedagang maribuan, di fasiti lahir untuk mereka.